Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita menggunakan waktu ini untuk murojaah beberapa hadis yang telah kita lalui. Terakhir kemarin hadis ke-7, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, hadis ke-7, ad-dinun nasiha, kulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Hadis rawahu Muslim. Imam Taufik. Ah, ada Ustaz ni, Taufik. Ah, anta baca hadis. Ah, baca sekejap. Ha? Hadis ke-7 ni. Naam. Baca dari hafalan, bukan baca dari kitab. Ah, pendek dia apa panjang? Tiap sanadnya enggak bisa, Ustaz. Ha? Ha. Siapa yang hafal hadis? Haikal. Suud. Ana kalau tengok kitab boleh, Ustaz, tapi kalau hafal belum lagi. Tengok kita percuma, tak ada. Dari hafalan, hebat. Satu Haikal, tanya Haikal. Haikal hafal tak? Tak hafal ikut Ustaz. Ah. Hisham atau siapa satunya tu? Fahmi Hisham ada. Fahmi Hisham? Ahmad. Hafal Fahmi Hisham. Ya ikhwan barakallahu fikum, hadis penting untuk dihafalkan. Antum berusaha untuk menghafalnya karena Rasulullah SAW memberi keutamaan fadilah bagi yang menghafal hadis-hadis beliau. Dalam hadis mutawatir Rasulullah SAW sebutkan, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dalam lafaz lain, fawa'aha fahafidhaha farubba muballagin aw'a min sami'. Allah memberi nadharah, cahaya, cemerlang wajah seseorang yang mendengar hadisku, kemudian mereka fahami, mereka hafalkan, dan mereka sampaikan seperti mereka mendengarnya. Mereka sampaikan sebagaimana mereka mendengarnya, dan itu menunjukkan dengan hafal, dengan hafalan, karena mereka sampaikan persis seperti mereka mendengarnya, tidak mereka tambah, tidak mereka kurang, tidak mereka rubah-rubah. Dengan hafalan yang baik, hafalan yang bagus, nah, karena orang yang membawa hadis, bisa saja menyampaikan hadis itu kepada orang yang lebih faham, lebih mengerti untuk istimbat hukum darinya. Nadharallahu imra'an berarti doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orangnya akan mendapat nadharah seperti yang Allah sebutkan di yaumul qiyamah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mukminin di hari itu bercahaya, bahagia, cemerlang melihat wajah Allah, nadhirah. Dan itu mereka adalah para ahlu sunnah, ahlul hadis. Nah, salah satu cara untuk mendapat keutamaan besar itu, wujuhun yawma idzin nadhirah, adalah dengan menghafal hadis Rasul SAW. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati, akan dijadikan wajahnya nadhirah dengan menghafal hadis-hadis Rasul SAW. Maka muhim jiddan, penting sekali ikhwan menghafal hadis-hadis Rasul SAW. Nah, selain tentunya kita berusaha menghafalkan Quranul Azim, Quranul Karim, Kitabullah, maka dihafal, barakallahu fikum, dihafalkan apalagi hadis pendek semacam ini, ad-dinun nasiha, qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Tidak sulit kalau saja antum bagi waktu, ada waktu luang, antum baca sedikit demi sedikit, satu kata, dua kata, ditambah, tiap pada sholat, tiap apalah, sebelum makan, mau makan, tanpa terasa sudah antum kuasai hadis-hadis tersebut untuk menghafalnya. Nah, ana kira antum selama ini menghafal hadis-hadis tersebut yang kita lewati dalam arba'ina. Tak hafal, kita tengok je. Tapi membaca bisa. Bisa, insyaAllah. Siapa anda baca, Saud? Bismillah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dinun nasiha, kulna liman, qala lillahi wa likitabih wa li rasulih wa li amma wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Naam, barakallahu fiik. Zen, tinggal hafalannya. Insya Allah tidak berat menghafalkan hadis macam ini, ya? Ya, pendek, Ustaz. Itulah. Tidak berat. Begitu pula hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-6, Nu'man ibn Bashir, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin, وَبَيْنَهُمَا أُمُورْ مُشْتَبِهَاتْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. Al-Hadith. Kita tiap hari Kamis di Ma'had, di Malang, mengkaji kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kitab ini isinya semua hadith tentang akidah, pokok-pokok iman kepada Allah, hadis-hadis semua isinya. Dan kita wajibkan ikhwah untuk menghafalnya. Yang tua, yang ami-ami, yang muda, yang tulab, santri, talabah, semua kita haruskan menghafal. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang dengan susah payah, dengan sulit, tapi mereka berusaha menghafalnya. Barakallahu fiikum, ana berharap antum pun berusaha untuk bisa menghafal tiap hadis yang kita lalui. Nah, mitafakna? Kita sepakat demikian insyaallah? Insyaallah, Zaid. Nah, taib. Ana rubah pertanyaan kalau emang tentang hafalan masih ini. Ad-dinun nasihah. Rasulullah SAW menyebutkan agama ini nasihat. Nah, apakah dari perkataan Rasul ini agama adalah nasihat terbatas, agama hanyalah nasihat, atau apa yang dimaksud oleh Rasul dengan perkataan ini, agama adalah nasihat? Nah, apa jawabannya, Haikal? Kalau dari Imam Muhammad ibni Aslan At-Tusi, beliau mengatakan hadis ini 1/4 daripada agama ini. Bukan, bukan. Ketika Rasul katakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Apa yang dimaukan? Apa berarti agama ini hanya nasihat? Dalam artian, yaudah gak perlu sholat, gak perlu zakat, yang penting agama adalah nasihat. Begitukah maknanya? Tidak. Jadi bagaimana? Agama adalah nasihat, maknanya pentingnya arti nasihat di dalam agama. Iya. Nah, menunjukkan tinggi dan pentingnya makna nasihat itu dalam Islam, sama seperti yang Rasul katakan misalnya al-hajju arafah, haji itu arafah, artinya wukuf di padang arafah. Ya tentunya haji bukan hanya arafah, haji masih ada tawaf ifadah, masih ada penyembelihan, masih ada yang lain-lainnya, di Mina lempar jumrah. Tetapi Rasul katakan haji adalah Arafah, menunjukkan pentingnya Arafah itu dalam haji. Inti dalam haji adalah Arafah. Nah, itu yang dimaksud. Nah, Hisham. Nah, nasihat dari asal maknanya memiliki dua arti dalam bahasa Arab. Apa salah satunya? Yang terbaik ya. Ingin yang secara bahasa. Makna, secara makna lafad nasihah. Kita menjelaskan ada dua makna secara bahasa nasihat. Apa salah satunya? Dari kata apa yang maknanya apa? Hah? Ana cuba Ustaz. Ha, fadal. Agama dan hari pembalasan. Salah. Ana cuba. Itu ad-din yang ana tanyakan nasihat. Oh. Kalimat nasihat itu secara bahasa punya dua arti. Ya. Apa saja? Satu apa? Membersihkan dan memurnikan sesuatu. Ah, itu benar. Filter. Fitr. Nah, semacam orang Arab menyatakan nasohtul asal. Disebut demikian karena nasihat secara bahasa membersihkan, menfilter madu agar keluar mardu yang murni, yang bersih, tersisihkan, terbuang kotoran-kotoran noda yang tidak diinginkan dalam madu itu. Nah, makna kedua apa, sahabat tadi selain Hisham? Fahmi tadi, Ustaz. Fahmi. Yang kedua maknanya memperbaiki. Yang ini menambal kekurangan. Secara bahasa apa dulu artinya? Memperbaiki. Itu maknanya, tapi secara bahasa. Kenapa disebut nasihat? Secara bahasa maknanya? Dalam bahasa Arab, nasihat punya makna, tadi yang pertama filter. Memfilter, menyaring. Makna yang kedua apa? Memurnikan. Salah. Apa Taufik? Amalan. Ya? Amalan. Amalan? Ha, amalan, amalan. Salah, salah bukan. Apa, Haikal? Ilmu. Ha. Bukan. Apa Suud? Ha? Ah, ni tadi siapa nak cuba? Mustafa nak cuba, Ustaz. Suatu siapa itu mau cuba itu? Mustafa. Lah, Fadli Saad. Oh, Fadli Saad. Ye, yeah. Fadli Saad, Ustaz. Fadal, Fadal. Adakah keikhlasan, Ustaz? Bukan, bukan. Makna secara bahasa, secara bahasa. Dalam bahasa Arab, kalimat nasihat itu punya dua makna, sudah kita jelaskan. Yang pertama, tadi filter, menyaring, membersihkan. Akhlak. Disebut demikian karena ketika kita bernasehat, kita ingin membersihkan saudara kita dari keburukan-keburukannya. Nah, mana yang kedua nasihat apa? Akhlak. Hah? Akhlak. Bukan. Antum lupa berarti. Jarum jahit. Ingat. Jarum jahit. Nasihat. Itu dari kata mansohah, yang artinya jarum jahit, untuk menjahit, menjahit pakaian. Ketika pakaian kita terkoyak, robek, nah, dijahit agar tertutup robeknya, tidak terlihat kejelekannya. Kembali sempurna. Ingat, halo, ya, ada Ustaz. Nah, maka disebut nasihat karena ketika kita menasehati berarti kita menambal, menjahit untuk menutupi keburukan dan kekurangan saudara kita. Kita tidak ingin ada kejelekan padanya. Itu seperti pakaian yang terkoyak, seperti baju yang robek. Kita ingin menjahitnya agar tertutup kembali, terlihat bagus, dan elok. Makanya disebut nasihat. Fahim tum? Fahim, fahim. Naam. Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk kitab Allah, untuk Quranul Karim, li kitabihi. Apa maknanya? Siapa bisa jawab? Siapa ini? Taufik. Siapa ini? Taufik, Zat. Taufik. Ha, fadal. Hat. Nasihat untuk kitab kitabullah ini, kita beriman dengannya, membaca dan meyakini, mengamalkannya, segala perintah dan larangan yang datang daripada Al-Quran. Nah. Ada yang kurang sikit. Anak tambah, Zat. Siapa ini? Saud. Siapa itu? Ini Saud, Zat. Ha, fadal, tambah. Meninggalkan apa yang dilarangnya. Zen, bagus. Ada lagi yang kurang? Siapa bisa tambah? Nah, orang lain. Yakin bahawa semua hukum yang ada dalamnya sebaik-baik hukum di muka bumi ini. Jamil, Zen, bagus. Ada lagi yang kurang, apa? Belum tersebutkan tadi. Mempelajarinya, Zat, dan mengajarkannya. Zen, ada yang kurang. Mempelajari tartil, tajwid, dan makhraj. Aywa, siapa itu? Itu siapa? Taufik, Taufik, Zat. Taufik siapa? Taufik Samak. Taufik BWL. Oh, Taufik. Ah, itu termasuk bernasehat untuk Quran, mempelajari bacaannya dengan belajar kaidah-kaidah tajwid, hukum-hukum tajwid, belajar makhraj-makhraj huruf agar bacaan kita benar dan baik. Ketika membaca Quranul Karim, semua yang antum sebutkan tadi benar, termasuk makna dari bernasehat untuk kitabullah Al-Quranul Azim. Wali rasulihi, nasihat itu untuk rasulnya. Apa fahmi makna nasihat untuk rasul sallallahu alaihi wasallam? Okay, beriman bahawa Rasul adalah Rasul dan hamba Allah. Naam. Menghormati dan mencintai beliau. Naam. Saya Ustaz. Ada lagi. Oh, ada lagi. Okay. Sekejap. Mencintai beliau di atas kecintaan kepada manusia lain. Zen, Jamil. Selain itu? Selain itu? Sunnah beliau bagaimana? Ajarannya? Ajaran menjalankan sunnahnya. Dengan mempelajari sunnahnya. Mengamalkan perintah-perintahnya. Meninggalkan larangan-larangannya. Mempercayai. Meyakini kebenaran seluruh berita. Yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan, beribadah kepada Allah dengan tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membela sunnah beliau, membantah segala syubhat dan kebatilan ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang ingin merusak dan menjatuhkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ini makna nasihat untuk Rasulnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat itu untuk imam-imam kaum muslimin, untuk pemerintah yang berkuasa atas kaum muslimin. Apa maknanya? Siapa yang dapat? Ikhwa Singapura, siapa tadi namanya? Fadli Sa'ad, Ustaz. Ha? Fadli Sa'ad. Fadli, coba jawab. Apa makna nasihat untuk pemerintah yang berkuasa atas muslimin, a'immah? Maknanya, Ustaz, pemimpin kaum muslimin bisa berupa pemerintah atau yang mewakilinya, dan bisa juga para ulama dan para tokoh perbaikan, para da'i. Ya, ini penguasa haruslah berasal dari kaum muslimin. Nasihat untuk para imam kaum muslimin, contoh seperti mencintai mereka ketika mereka dalam kebenaran, kedua membantu mereka di atas kebenaran, mentaati dan mengingatkan mereka, ketiga mengkritik mereka dengan penuh kasih sayang, hikmah dan lemah lembut, membimbing mereka ketika mereka melalaikan hak kaum muslimin, dan terakhir menyatukan hati kaum muslimin untuk mentaatinya. Allahumma barik, barakallahu fiik, masya Allah, sempurna jawabannya. Bagus. Naam. Ad-dinun nasiha qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Hadis menunjukkan, menjelaskan kepada kita pentingnya semangat untuk tahu dan belajar agama. Hadis ini menjelaskan pentingnya untuk kita tahu dan mau belajar tentang agama, tentang Islam. Dari mana itu kita dapati dalam hadis ini? Haikal. Gimana Ustaz, soalannya gimana? Hadis ini, Ad-Dinun Nasiha, menjelaskan kepada kita pentingnya kita itu tahu, berilmu tentang agama. Nah. Untuk kita mementingkan, mau peduli, mau mementingkan urusan agama kita. Dari mana itu kita dapati dalam hadis ini? Dalilnya apa, mana dalam hadis ini? Semangat untuk belajar agama. Di mana dalam hadis ini? Siapa yang dapat? Taufik. Naam. Itu apa? Nasihat bagi seluruh kaum muslimin semuanya. Salah. Perhatikan pertanyaan baik-baik. Hadis menjelaskan orang itu penting untuk tahu tentang agamanya. Semangat belajar agama, semangat ingin tahu, ingin faham, ingin mengerti tentang agamanya. Dari mana itu kita ambil dari hadis ini? Isham, Fahmi, Saud. Mungkin dari Nabi ulang sebanyak 3 kali, Ustaz. Bukan. Thank you. Antum melihat hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan agama ini nasihat. Agama ini adalah nasihat. Apa para sahabat kemudian diam? Oh, para sahabat bertanya, Ustaz. Kenapa mereka bertanya? Untuk mereka paham apa yang dimaksud. Aywa, barakallahu fiik. Di situ. Sahabat tanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Menunjukkan mereka semangat, ingin tahu tentang urusan agamanya. Mereka peduli, ingin tahu, ingin mengerti. Makanya mereka tanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Pertanyaan sahabat inilah yang menunjukkan, menjelaskan kepada kita, pentingnya orang itu belajar semangat tentang agamanya, ingin tahu, ingin faham, mengerti dengan benar dan baik. Fahim tum? Fahim tum. Fahim. Kalau kita mundur pada hadis yang keenam, hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa baynahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Nu'man ibn Bashir, hadis ke-6 ini juga menjelaskan kepada kita bahwa syariat terbagi menjadi berapa? Hukum-hukum syariat terbagi menjadi berapa? Siapa yang jawab? Tiga. Hah? Tiga. Halal, haram, dan yang samar. Aywa, barakallahu fiik. Halal yang jelas halalnya. Haram yang jelas haramnya. Yang ketiga yang samar. Syubhat, tidak jelas apakah dia masuk kepada halal ataukah masuk kepada yang haram. Baik. Pertanyaan yang kedua, yang tidak jelas, yang syubhat, yang samar, apakah itu tidak mungkin sama sekali untuk diketahui hukumnya? Tidak mungkin diketahui apakah dia masuk kepada kategori halal ataukah masuk kepada kategori haram. Mungkin atau tidak untuk diketahui? Mungkin Ustaz, perlu tahu. Kenapa mungkin? Ilmu. Jawab yang benar dari hadis. Dalilnya mana dalam hadis? Nah, Haikal. Taufik. Ya Ustaz, dari dalil Rasulullah katakan tidak diketahui oleh majoriti manusia. Maka yang samar diketahui oleh orang yang berilmu. Diketahui oleh? Oleh para ulama yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Barakallahu fiik. Antum lihat di dalam hadis yang Rasulullah katakan, la ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak diketahui yang samar ini, syubhat, oleh kebanyakan manusia. Katsir. Tidak semuanya. Berarti ada sebagian orang yang tahu hukumnya. Mengerti bahwa ini sebetulnya halal atau sebetulnya haram. Dengan ilmu yang ada padanya. Para ulama, para fuqaha. Nah, mereka bisa dengan keilmuannya menentukan dan mengetahui ini halal atau haram. Sehingga bagi mereka bukan syubhat perkara-perkara tersebut. Tapi bagi kebanyakan umat, bagi mayoritas umat, perkara itu mustabihat. Masih samar, tidak jelas. Karena mereka bukan orang yang berilmu. Tidak memiliki cukup ilmu syariat untuk tahu dan bisa menentukan ini sebetulnya halal atau haram. Nah. Jika sesuatu itu syubhat, kita tahu bahwa sesuatu ini masuknya perkara yang syubhat, yang samar. Kita nggak paham apakah ini yang jelas halalnya ataukah yang jelas haramnya. Apa sikap kita terhadap yang demikian? Hah? Baiknya ditinggal sampai datang penjelasan ilmu dari para ulama yang menjawab permasalahan tersebut. Ya, mungkin lebih jelasnya jawabannya betul bahwa itu ditinggalkan yang samar atau yang syubhat, ditinggalkan sampai ada kejelasan dari para ulama, difatwakan bahwa itu halal, bahwa itu boleh. Dasarnya, dalilnya ini itu. Begitu ada kejelasan, boleh kita ambil, kita amalkan. Selama belum ada kejelasan, sikap seorang muslim, hadis ini mengajarkan untuk menjauh, meninggalkan yang samar dan yang syubhat-syubhat itu. Nah. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, yang terjatuh dalam yang samar, yang syubhat, maka dia terjatuh dalam yang haram. Makna dari hadis ini apa? Ana cuba, Zat. Ha, fadal. Siapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka ia jatuh ke dalam keharaman. Maknanya apa? Kenapa Rasulullah katakan demikian? Ada penjelasan Imam Nawawi, sudah kita sampaikan. Penjelasan dia. Itu anak tak pasti, Zat. Hisham, Fahmi. Ikhwah Singapura. Naam, Ustaz. Fadal. Apa maknanya? Apa maknanya? Baik. Maknanya yang pertama, bahwa orang kalau terjatuh dalam syubhat akan terjatuh pada yang haram. Artinya dia terjatuh pada yang haram dalam keadaan dia mengira, menyangka kalau itu bukan haram. Dalam sangkaan dia, dalam dugaan dia perkara itu bukan haram. Padahal itu perkara haram. Karena kurangnya ilmu padanya, karena minimnya pengetahuan dia tentang syariat, tentang agama, dia sangka itu bukan haram, padahal itu haram. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, apa? Perkara syubhat terletak di antara perkara yang halal dan yang haram. Ya. Jadi kalau orang yang bermudahan dalam mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram, maka mudah bagi dia untuk terjatuh dalam hal yang haram tersebut. Barakallahu fikum. Secara umum betul apa yang antum jawab. Makanya disebutkan oleh ulama al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu pos daripada kekufuran. Kenapa? Karena kalau orang terbiasa sering melakukan maksiat, maksiat, maksiat, pada akhirnya ujungnya na'udzubillah dia bisa melakukan kekufuran bahkan. Sudah terbiasa dengan banyak kemaksiatan dan dosa. Maka akan terseret dia kepada yang kufur bahkan. Waliyadzubillah. Demikian orang tergiring dari hal-hal yang terbiasa dia lakukan. Semula kecil, semula dianggap remeh, dianggap sepele. Pada akhirnya dia melakukan berani kepada yang lebih besar, sampai pada tingkat kekufuran sekalipun, waliyadzubillah. Makanya yang terbiasa dengan syubhat-syubhat, yang enggak jelas, masih belum jelas halal haramnya, berani dia lakukan, sering dia ambil, sering dia ini, maka dia akan tergiring, terseret, akan lama-kelamaan berani melakukan yang haram, yang jelas haramnya. Itu makna kedua yang Rasulullah SAW kehendaki di dalam hadis. Hadis mengajarkan kepada kita terkait makna yang Rasulullah sebutkan, faqadistabra'a lidinihi wa irdihi mantaraka syubhat. Orang jika meninggalkan yang syubhat, dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan pribadinya, nama baik dia sendiri. Apa makna hadis ini? Nah, coba Ustaz. Siapa ini? Fadli, Ustaz. Taufik. Fadli. Fadli, Ustaz. Fadli, fadal. Ustaz mengatakan seseorang itu hendaknya menjauhinya demi keselamatan bagi agamanya, kerana supaya tidak ada lagi celah dan kesempatan bagi orang lain untuk mencelanya. Barakallahu fi. Naam, itu jawabannya. Orang jika menghindar dari yang syubhat, menjauh dari yang samar, belum jelas hukum halal haramnya, maka terjaga kehormatan dan agamanya. Orang lain tidak akan berani membicarakan dia, mencela. Tapi jika dia lakukan, yang syubhat dia ambil, dia makan, dia gunakan, maka dia tidak menjaga agama dan kehormatannya, di mana orang akan berani membicarakan dia. Misalnya orang akan berkata, apa fulan itu? Macam mana fulan itu? Katanya mengerti agama, katanya ahlu sunnah, buktinya dia lakukan ini, itu. Buktinya dia ambil ini, dia ambil itu. Orang macam apa dia begini, gini. Orang berani mencela. Akhirnya kehormatan dia rusak. Makanya Rasul katakan, faman taraka syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Yang menjauh dari yang syubhat, menghindar, terjaga agamanya, tidak akan berani orang membicarakannya. Dirinya pun, nama baik dan kehormatannya, orang tidak akan berani membicarakan, karena mereka enggak punya dalil, tidak punya bukti untuk berani mencela fulan begini, fulan begitu. Nah, fahimlah? Fahim. Baik. Dalam hadis pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah dan seterusnya. Dalam jasad ada segumpal darah, kalau itu baik seluruh tubuh akan ikut baik, jika rusak seluruhnya akan ikut rusak. Dan itu adalah qalbu. Nah, hadis tentu menunjukkan bahwa kalbu pemimpin bagi jasad manusia, menentukan soleh atau tidaknya. Yang lain-lain dalam tubuhnya. Jika kalbunya soleh, maka seluruh tubuhnya akan ikut soleh. Jika kalbunya rusak, a'udzubillah, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut rusak. Ini menunjukkan kepada kita apa? Hadis ini menunjukkan perkara penting. Apa itu? Hati, Zat. Iya. Menunjukkan apa? Kalau hati kita rosak, semua sekali rosak. Iya, itu yang Rasulullah katakan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan penting untuk kita menjaga hati lah. Selain daripada itu? Itu betul. Dan selain daripada itu apa? Maksudnya rosaknya. Rosaknya. Halo? Iya, teruskan. Rosaknya kalbu ini batin kita ini itu melibatkan, dapat dilihat daripada rosaknya zahiria. Ulangi. Maksudnya rosak peranan kalbu ini penting. Jadi kalau rosaknya kalbu ini dapat terlihat daripada rosaknya zahir seseorang, luaran. Ya bisa, maknanya ini siapa? Fadli apa Taufik? Taufik, Taufik. Nah, mungkin dibalik bahasanya lebih jelas. Maknanya sudah benar, cuman untuk lebih jelas dibalik saja kita mengatakan hadis menjelaskan bahwa rusaknya zahir pertanda rusaknya batin. Orang kalau sudah luarnya rusak, fasik, fajir, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan bid'ah, melakukan syirik, melakukan kekufuran dan lain-lainnya, zahirnya rusak semacam itu, yang tampak adalah jelek, itu pertanda yang dalam, yang batin, dalam dirinya, kalbunya adalah rusak. Kalbunya rusak. Makanya penting pembenahan batin sebelum zahir. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah Allah fi islahis sarair, benahi selalu batinmu dengan tauhid, ilmu tauhid, ilmu iman, itu yang membenahi batin. Aqidah yang benar membenahi batin, keikhlasan kepada Allah, niat yang saleh membenahi batin. Fa innahu la yanfa' salahudz zahir ma'a fasadil batin, kata Ibnu Jauzi, karena kesolehan secara zahir, secara luar yang tampak, tidak ada guna, percuma jika batinmu rusak. Maka hadis mengajarkan penting untuk orang itu selalu mengawasi, selalu mengontrol dan membenahi batinnya. Bahkan lebih dari segala-galanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, manusia rela berkorban demi dunianya. Dia bangun pagi, dia keluar bekerja, ini semua untuk zahir hidupnya, zahir dirinya, untuk dapat gaji, untuk dapat keuntungan, laba duniawi. Dia antri di jalan, jam, tidak peduli, waktu banyak tersita. Nah, tenaganya, dia tidak peduli, karena dia tahu dapat keuntungan dari semua itu, mengejar dunia. Begitu pula banyak dari mereka mau berkorban demi zahirnya, demi dunianya. Nah, misalnya saja mereka mau melihat pertandingan sepak bola, antri, jam untuk dapat tiket masuk, beli bahkan dengan harga yang tidak murah. Nah, dan itu dia pentingkan sekali, karena tidak ada hasil yang berguna bagi dia. Sementara untuk pembenahan batinnya coba, pembenahan kalbunya manusia, suruh duduk setengah jam, satu jam di masjid, nggak tahan mereka. Padahal gratis, ya, nggak keluar uang, nggak keluar biaya, nggak perlu bayar tiket. untuk masuk masjid. Tinggal duduk, mendengarkan taklim, mendengarkan muhadharah, ceramah. Manusia tidak mau sabar untuk sholat, 5 waktu ke masjid, untuk zikrullah, untuk tilawatul Quran, untuk hal-hal yang baik. Mereka tidak mau sadar, padahal itu penting untuk batinnya, kehidupan kalbunya. Begitulah kenyataan mayoritas manusia, illa man rahimallah. Tentunya kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, sehingga selalu mementingkan pembenahan urusan batinnya, agamanya, dengan akidah, dengan ilmu, iman. Nah, itu mungkin beberapa murojaah terkait 2 hadis, hadis yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, ana harap pada pertemuan depan paling tidaknya 2 hadis ini, yang ke-6 dan ke-7, sudah dihafal. Hadis Nu'man ibnu Bashir al-Halal Ubayyin dengan hadis Tamim ad-Dari ad-Dinun Nasiha harus sudah dihafal oleh masing-masing antum. Barakallahu fikum. Begitu ya? Begitu, Ustaz. Insyaallah kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.